subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, kita bersyukur pada Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati ibadah saum di bulan Ramadan ini. Kali ini bahasan kita tentang akibat berzina. Dosa sangat besar setelah membunuh adalah zina. Dimurkai oleh Allah. Surah Al-Isra ayat 32. Allahu Akbar. Dilaknat oleh para malaikat. Tidak diakui oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum raja mati bagi yang sudah nikah dan 100 dera bagi yang belum nikah. Surah An-Nur ayat 36. Kemudian orang yang berzina itu banyak sialnya. Kemudian gelisah tiada henti. Walaupun dia kaya, walaupun dia senang, hatinya gelisah. Akan tetap disiksa sampai keluarga yang dijinahinya memaafkan, seperti orang tuanya atau suaminya atau istrinya. Subhanallah. Walaupun dia bertobat, sampai keluarga yang dijinahi memaafkannya. Jadi tidak gampang, tidak mudah tobatnya orang berzina itu. Innahu kana fahisat wa sa'a sabila. Perbuatan yang terkutuk, yang sangat dimurkai oleh Allah. Kemudian matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Di alam kubur, yang pertama hancur membusuk adalah kemaluannya. Subhanallah. Kemudian bangkit dengan muka hitam pekat, lalu dimasukkan dalam telaga ghalathah, nanah busuk yang mendidih. Demikian Rasul menjelaskan keadaan orang berzina di akhirat nanti. Subhanallah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Dan zina itu membakar segala amal kebaikan. Salatnya, zakatnya, saumnya, hajinya habis terbakar karena sekali ia berzina, apalagi sampai berkali-kali. Allahu Akbar. Ini bulan Ramadan, bulan taubat. Ya Allah, ampuni kami. Bimbing kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhai selamat dunia akhirat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.